Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma ahlalna wa rabbas syayatini wa ma adlalna wa rabbal riyahi wa ma zaraina fa inna nas'aluka خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها يا الله رب جهلنا dan apa-apa yang ada di bawahnya. Rabb tujuh bumi dan apa-apa yang ada di atasnya. Rabb setan-setan dan apa-apa yang disesatkannya. Rabb angin dan apa-apa yang diterbangkannya. Kami mohon kepada-Mu kebaikan kampung ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apa-apa yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepada-Mu dari keburukannya, keburukan penduduknya, dan keburukan apa-apa yang ada di dalamnya. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang besar. Malam ini malam tanggal berapa? Tanggal 4 apa? November. Maka wajib besok yang laki-laki untuk keluar untuk mengerjakan sholat Jumat berjamaah di masjidnya masing-masing. Berdosa kalau kita tidak ikut sholat Jumat tanpa ada halangan. Semoga kita bisa keluar besok untuk sholat Jumat berjamaah. Rasulullah menasihati Abdullah bin Umar dan juga kaum muslimin pada umumnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw hajirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Ingat, kita di dunia ini adalah orang asing. Kalau kita lagi di Mekah, Umroh, di Madinah, di sana kita orang asing. Kita ingin selesai mengerjakan kewajiban kita, kemudian pulang ke kampung halaman. Nah, kita di dunia ini orang asing. Pada waktunya kita akan pulang menghadap Allah Rabbul Alamin. Kalau misalnya habis maghrib atau habis isya nanti kita mati, kira-kira udah siap atau belum? Hah? Belum. Siap gak siap kalau udah waktunya harus berangkat. Semoga kita panjang umur untuk beramal saleh. Manfaatkan umur yang ada ini untuk menambah kebaikan. Sebab kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Kita ini hidup untuk berlomba bagus-bagusan amal. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Tadinya Nabi Adam itu tanah, mati, kemudian dihidupkan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Untuk menguji kamu apa? Siapa yang paling baik amalnya. Amal itu akan menjadi baik dengan dua syarat. Amal jadi baik dengan apa? Dua syarat. Syarat pertama harus ikhlas. Syarat pertama harus ikhlas. Ngaji, duduk seperti ini, kalau ikhlas, insya Allah kita dapat ganjaran. Semoga Allah mengikhlaskan niat kita. Syarat pertama harus ikhlas. Apa sih ikhlas? Mengharapkan balasan dari siapa? Dari Allah. Bukan ingin dipuji teman. Bukan. Pujian manusia tidak akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Celaan manusia tidak akan menurunkan derajat kita di hadapan Allah. Jadi kalau kita beramal, jangan mengharap pujian, jangan takut celaan. Kita beramal jangan apa? Mengharap pujian, dan jangan pula takut dicela. Ini ikhlas namanya. Yang kedua, harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal apa saja harus ada contohnya. Makanya kalau ada orang ngajak-ngajak beribadah, tanya, ada enggak contohnya? Rasulullah mengerjakan apa tidak? Misalnya tidak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengerjakan apa tidak? Tidak. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengerjakan apa tidak? Misalnya tidak. Maka kita mengikut contoh siapa? Jadi ibadah syaratnya dua. Satu apa? Ikhlas. Yang kedua harus mengikuti contoh. Siapa yang dicontoh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tertipu dengan ajakan yang tidak ada contohnya. Semoga kita senantiasa beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pelajaran kita masih berbicara tentang iman kepada hari kemudian. Hari kemudian maksudnya hari apa? Hari kiamat yang tanda-tandanya sudah semakin banyak. Sekarang masuk halaman 60 di buku yang cetakan baru. Ini ayat surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Sama. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, apabila bumi digoncang dengan goncangannya yang dahsyat. Goncangnya bumi seperti gempa, bumi seperti lampu yang tergantung kemudian ditiup angin. Seperti perahu yang ada di tengah samudra yang diterjang gelombang. Digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Emas keluar, perak keluar. Kemudian orang berkerumun melihat emas, lalu mereka pergi sambil mengatakan, gara-gara emas dan perak inilah saudara jadi musuh. Gara-gara emas dan perak inilah orang saling membunuh. Kemudian mereka pun meninggalkannya. Dan manusia bertanya, waqalal insanu malaha, manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Bi anna yawma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bumi berbicara. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Kenapa bumi bergoncang? Karena Allah yang suruh bergoncang. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Yang kita ucapkan, yang kita berbuat di muka bumi nanti akan dibalas. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarrah, walaupun cuma sepotong roti yang dia sedekahkan, niscaya dia akan melihat balasannya. Dikisahkan ada pendeta ibadah 60 tahun ibadah. Kemudian suatu hari dia keluar dari gerejanya, digoda oleh wanita cantik pelacur. Digoda, jatuhlah pendeta di pelukan pelacur. Dia membawa sepotong roti. Ketika dia sedang dipeluk-peluk pelacur, lewat pengemis. Dia berikan sepotong roti kepada pengemis. Kondisi demikian, pendeta sudah tua, mati dipelukan pelacur. Mati. Ditimbang amalnya 60 tahun dengan dosa berzina, ternyata habis kebaikan 60 tahun, terhapus. Lalu didatangkan pahala sepotong roti yang dia sedekahkan, ternyata itu bisa memperberat timbangan kebaikannya dan dia selamat. Sepotong roti bisa menyelamatkan. Kisah disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Adapun kisah yang sahih diriwayatkan Bukhari Muslim, kisah pelacur berjalan dalam kondisi kehausan, tiba-tiba dia mendapati sumur. Dia masuk sumur untuk minum. Begitu keluar dari sumur, dia dapati anjing menjilat-jilat tanah karena haus. Pelacur ini berkata, sungguh anjing ini tengah kehausan. Sebagaimana tadi aku kehausan. Dia masuk ke dalam sumur, dia penuhi sepatunya untuk masih minum anjing. Kemudian Allah bersyukur kepadanya dan Allah ampuni dosa-dosa. Jangan meremehkan perbuatan baik walaupun sekecil biji zarrah. Walaupun kasih minum anjing bisa menghapuskan dosa besar berzina. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ada wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Dia kurung kucing itu, tidak diberi makan, mati. Masuk neraka gara-gara kucing. Kita mau pulang kampung, kucing dimasukin di rumah, terkunci. Seminggu di kampung, balik-balik kucing udah mati karena gak bisa keluar rumah. Bahaya. Makanya kalau mau pulang kampung, kucingnya dititipkan di tempat penitipan kucing. Jangan remehkan perbuatan baik walaupun sedikit. Jangan remehkan perbuatan dosa walaupun kecil. Karena gunung yang besar terdiri dari batu kerikil. Kerikil satu, dua. Kalau udah miliaran kerikil jadi gunung. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Jadi apa sih yang kita tunggu-tunggu? Yang kita tunggu ya malaikat mau datang. Semua orang lagi antri giliran saatnya mati. Jangan sombong hidup di dunia. Mati malaikat sudah siap mencabut. Atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu, maka pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Apa tanda-tanda Rabb kita? Di antaranya munculnya matahari dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, kita baru bertaubat, udah gak diterima, taubat udah terlambat. Malamnya panjang, gak siang-siang. Begitu terbit matahari, tiba-tiba dari barat, semua orang beriman, baru percaya, ternyata kiamat datang. Dan kiamat datangnya hari apa? Hari Jumat. Sekarang malam Jumat. Ketika orang bertobat, malam itu gak ada lagi diterima. Atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Sebelumnya belum pernah beramal saleh. Maka pintu taubat senantiasa terbuka. Sebelum nafas sampai tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat. Kalau nafas sudah sampai tenggorokan, matahari sudah terbit dari barat, maka sudah tertutup pintu taubat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah melipat gandakan kebaikan kita. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 82, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun." Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, jadi firman Allah menetapkan kapan hari kiamat sudah tiba, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Akan keluar binatang, tak tahu bentuknya apa, tapi binatang itu ngomong. Dulu orang pada gak percaya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97, Allah berfirman, "Hatta idza fudihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa taraba al-wa'd al-haqq fa idza hiya shakhisatul absar alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin." Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Makhluk Allah yang sekarang sedang dikurung oleh benteng yang dibuat oleh siapa? Dzulqarnain. Nanti pada saatnya benteng itu akan roboh dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekat telah kedatangan janji yang benar itu hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, "Duhai celakalah kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Sudah keluar Ya'juj dan Ma'juj, baru mereka sadar. Ternyata selama inilah. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 57-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qawmuka minhu yadhqun aw yasjudun." Dan tatkala putra Maryam Nabi Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Quraisy bersorak karenanya dan mereka berkata, "Waqalu aalihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Mereka berkata, "Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia yaitu Nabi Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil." Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat yaitu kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk bani Israil. "Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun." Dan kalau kami berkehendak, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun. "Wa innahu la ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim." Dan sesungguhnya turunnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa nanti akan turun. Di antara dekatnya hari kiamat, Nabi Isa turun. Di mana turunnya? Di menara putih di Damaskus. Nabi Isa turun, nanti akan memasuki masjid. Waktu itu imamnya adalah Imam Mahdi. Nabi Isa mau disuruh jadi imam, tapi Nabi Isa tidak mau, dia jadi makmum. Dan Allah Taala berfirman, "Wa nufikha fis suri, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah, thumma nufikha fihi ukhra, fa idza hum qiyamun yanzurun." وأصرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وهفيت كل نفس ما عملت وهم أعلم بما يفعلون. Dan ditiuplah sangkakala, dalam hari kiamat sangkakala ini trompet ditiup oleh malaikat apa? Israfil. Dia meniup sangkakala. Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Semuanya mati. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Tiupan yang kedua untuk membangkit. Dan terang benderanglah bumi pada masa dengan cahaya kalian, dengan cahaya keadilan Rabb-nya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, catatan amal kita diberikan. Dan datangkanlah pada Nabi, datangkanlah para Nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dirugi. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, semoga pahala kita dilipat gandakan, semoga dosa-dosa kita dihapuskan. Semuanya akan terjadi pada waktunya. Allah Ta'ala berfirman mengenai mizan, nanti akan ditimbang amal kebaikan kita. Wa nadhu al-mawazin al-qisth li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min hardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas yang baik dengan kebaikan, yang buruk dengan keburukan. Dan firman-Nya tentang peniupan trompet raksasa, tentang diserah terimakannya kitab catatan amal, juga tentang surga dan neraka, Allah berfirman, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkatat dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa ansaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fahulluh thumma aljahima salluh thumma fi silsilatid dharbaha sab'una dhira'an fasluhuh innahu kana la yu'minu billahil azim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maka apabila sangkakala ditiup sekali, tiup trompet, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Bumi diangkat, gunung diangkat. Lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Fadukkata dakkata wahid. Dibenturkan gunung dengan gunung. Maka pada hari itu terjadilah kiamat. Dan terbelahlah langit. Langit terbelah. Karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung ars Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Ada orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan. Semoga kita diberi kitab dari sebelah kanan. Maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, di dalam surga yang tinggi. Orang yang talentanya diberikan, diterima dengan tangan kanan, ya bangga sama teman-temannya. Lihat, baca kitab saya, baca. Senang. Sama seperti orang yang cerdas ranking 1 dapat rapot. Ditunjukin nilainya sama orang. Senang. Di dalam surga itu ada buah-buahannya dekat. Di dunia buah kadang-kadang harus manjat tinggi. Di surga dekat, bisa dipetik tanpa harus naik pohon. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Maka kita capek ngaji, apa-apa nanti ada hasilnya. Ya akhirat, males bangun subuh, gak apa-apa. Paksain, lapar, puasa. Hasilnya besar nanti di surga. Ada pun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Mendingan gak tahu aja nih. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Kenapa mati gak berakhir? Mau jadi udah mati, udah selesai. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Di dunianya rumahnya bagus, mobilnya mewah, gak ada gunanya. Telah hilang kekuasaan dariku. Telah hilang kekuasaanku dariku. Maka Allah berfirman, peganglah dia, belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Luar biasa Allah marah pada orang yang dapat catatan bukunya dari tangan kiri. Langsung Allah Ta'ala firmankan kepadanya, khudhuhu fahulluh, tangkap dia, belenggu dia. Thumma al-jahima salluh, lemparkan dia ke neraka jahim. Thumma fi silsilatin dharruha sab'una dhira'an fasluquh, ikat dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil 'adzim. Karena dulu di dunia dia dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi, menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Hanya kita kalau melihat orang miskin harus kasihan, kasih makan, kasih beras, biar kita bebas dari belenggu Allah Rabbul Alamin. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 68 sampai 72, فَوَرَبِّكَ لَنَحْصُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِزِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ سِيَاعٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ إِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Orang-orang kafir. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Setiap manusia pasti akan melewati As-Sirat, di atas neraka. Ada yang lewat seperti kilat, sekejap sudah masuk surga. Semoga kita termasuk rombongan yang pertama. Ada yang lewat seperti burung terbang, ada yang lewat seperti berkuda, ada yang lewat seperti berlari. Ada yang merangkak. Ada yang merangkak kemudian selamat. Ada yang merangkak lalu jatuh ke dalam jahanam. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Semua orang akan lewat-lewati di neraka. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang selamat? Orang yang bertakwa, yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Itu yang selamat dari neraka. Dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Orang-orang zalim masuk neraka dalam kondisi berlutut. Itulah ayat-ayat yang menceritakan tentang dekatnya hari kiamat. Silakan kalau ada yang bertanya. Ayo. Silakan. Namanya Salma, barakallahu fiik. Saya Ustaz, tadi orang yang masuk surga itu yang taat, yang beriman kepada Allah, yang menjauhi larangan. Tapi tadi ada buat contoh yang Ustaz katakan. Satu pendeta yang sedang melaju untuk mati hanya karena apakah pendeta ini zaman dia mati itu sebelum ada Islam? Saya kata jelas dia bukan Islam. Yang kedua yang melaju, melaju itu saya nggak tahu dia Islam atau apa, kata-kata. Allah. Iya, sudah masuk azan. Jawabannya setelah azan insyaallah. Silakan azan. Kecuali kita berzina dengan istrinya orang, maka harus minta maaf sama suaminya. Pelacur itu datang laki-laki, bayar kemudian berzina, bayar berzina. Sama siapa dia berdosa? Kepada Allah. Kalau dia punya suami, dia berdosa dengan suami. Dosa yang lain tentunya dia bersih. Sedangkan Nabi tidak menjelaskan dia punya dosa apa tidak sama orang lain. Tapi Nabi sebutkan dia tempatnya di mana? Di surga. Ada lagi yang muslim?